Sampeyan kepingin dadi api-api menungso di antara manusia di dunia sing sakmene akeh iki, Gusti Allah Ta'ala cerita sopo api-api menungso di antara menungso sak dunia iki. Nek sampeyan kepingin terlibat, sampeyan calone kabeh sopo tak muruna bil ma'ruf, pojo ajak-ajak sira kabeh bil ma'rufi marang lakoni kebagusan. Sampeyan kudu ajak-ajak menungso, merintahno menungso, ngongkon menungso supaya gelem nglakoni apik. Iku tugas sampeyan lho. Liwat pendidikan, liwat pengajian, kadean sampeyan kudu pinter ngomong lho. Pinter kaya apa sampean, tapi nek sampean gak iso ngomong, ora iso. Lah ngomong iki luwih latihan. Nek pondok dilatih, pidato dilatih, ngomong dilatih, ngulang. Supaya sampean besok cek iso ngandani menungso. Wong Indonesia iki kandani yo, piye bisane dadi wong sing apik kelakuane. Ojo beling-beling, gak karuan tingkah polae. Delok ta sekolah nok kutho-kutho saiki kaya apa. Wis kena pil koplo gak karuan bujat larat pacaran sampe memalukan. Arek jagakno pondok-pondok kae sampean iki lho dipaksa bapak sampean kono mondok. Calon-calon pimpinan. Tugas nomor loro nek sampeyan dadi api-apike menungso watan hauna anil mungkar. Lan nyegah sapa sira kabeh nyegah-nyegah anil mungkari sangka nglakoni kaelekan-kaelekan. Tugas sampeyan besok nek ana wong beling dikandani aja nakal yo. Lah carane siji desa siji cara, gak padha. Ngandani kanak-kanak gak podo karo ngandani tingkat SMP, bahkan ngandani sekolah SMP gak podo karo sekolah sanawiyah. Kadang sekolah enok pondok Sunan Derajat macem-macem. Supaya iso wajib mondok, wajib gak kena alasan bekos di luar tidak boleh. Nek sama kan bekos nak jopo palang pindah ring gores goro kidul kono gak mondok nak Sunan Derajat gak paten. Awas kate sopo kate bekos nak jopo alasan nak bekos pacaran. Bapak-bapak ni santri-santri tak kandani anak sama nak bekos ojo leh. Ini kecekel sito ayo. Bahkan marung benok jopo. Nek kapan gak kepeksa liwat ngarep izin gak oleh. Liwat nguri nyerobot, ayo sopo nyerobot tak nguri pirang-pirang. Oh no no, gerutu-gerutu konangan motoku dewe. Bedel seng dadaan. Ayo sopo si liwat ni, awas ganjuk sepuro kualat. Ojo ngono cah. Nok pondok ini saman dipasrah no bapak saman kongon noto. Ojo keluyuran bedel seng nguri konangan aku dewe. Sekali nyerobot tak itu ngono pecah 6 likuran. Sopo ini sing terlibat ya. Tak wasi nak juru montor. Gak ngerti nak aku nak montor aku intel loh. Nginteli sampean konangan nyerobot bedel seng liwat ngurini pondok. Ring di ku. Bahkan seragam kok. Cik dadi wong apik yo sampean kape caloni pimpinan-pimpinan. Cik dadi DPR sing pinter noto. DPR sing tujuane ndandani negara, aja dadi DPR sing kepengin sugih dhuwit liwat korupsi, bujat kabeh Indonesia nek ngono carane. Soale opo to, Gusti Allah sampe mesen sampean dadi wong sing ajak-ajak nglakoni apik. Nyegah wong sanga nglakoni ala. TV ini ketap-ketip ya lah pocah. Ini baru di ketap-ketip TV ini. Ini kapan soal jawab nok kene yo syaratnya kudu liwat diseleksi disik gak oleh anggar ngemai. Soal jawab serah noreng gone bagian kono diseleksi baru serat ini. Muda engko sak mangape takoni. Dadi sapa sing ape nyerahno soal jawab ngene iki kudu liwat keamanan khusus diseleksi dhisik baru serahno rene, gak oleh nyerahno dhewe. Muda takoni sak mangape. Divine gak katok. Fa innal amro bil ma'rufi. Sak temene ajak-ajak nglakoni kaapian, yo amar ma'ruf, ngongkon wong nglakoni apik. Wanah yala nyegah. Anil mungkari songo kemungkaran. Nyegah wong lakoni ala kemungkaran jenenge huwa iku utawi ya huwa iku utawi jawabe karo mulai maneh huwa iku utawi amar ma'ruf nahi mungkar iku al-qutbul a'zamu iku puncak al-a'zom kang maha agung fitine ing dalam urusan agomo. Dadi tujuane agomo sing nomor siji wis gak ana maneh paling dhuwur apa amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tujuan si nomor siji mek siji apa amar ma'ruf nahi mungkar. Lah sampean bagi penerusé para nabi-nabi kudu iso amar ma'ruf nahi mungkar, syaraté kudu ngaji dhisik. Nek gak ngaji ojo coba-coba sampean besok. Dadi kiai sing tugase amar ma'ruf nahi mungkar. Dadi kiai sing tugase ajak-ajak nglakone apik ninggalo kae jeneh rono. Lampun oleh ngalor kabeh iku ayo. Iku berarti gak niteni kene ngulang. Awas kabeh oleh rono. Madep ring kitabe yo. Rungokno. Saman kabeh iki calone peneruse para nabi-nabi, tugase nabi apa? Ajak-ajak wong akeh supaya dadi wong apik, ngandane wong akeh cek gak dadi wong ala. Iki dalile Qur'ane ngendika. Lah syaraté saman iso praktek kudu ngaji. Ngaji panggone nek nang pondok. Nek kapan sampean gak ngaji, jangan coba-coba lo akeh lo saiki kiai gak iso ngaji, isone khutbah malah ngelokno gak karuan adu domba. Alah jare ngeling-ngeling-ngeling-ngeling, oh, aku sapal kok. Engko nek kapan kiai gak iso ngaji, isone maca majalah-majalah isine mek adu domba dadine Afghanistan, Irak, Iran perang podo islami. Pinter dhisik yo baru khutbah ana masjid. Jika isine nyalano nyalano nyalano. Iya kok sing disalahno iku wong zina, wong nyolo, wong gak. Sing disalahno tahlilan, selametan, selawatan iku pirang-pirang yo adu domba dadine engko Afghanistan mati kabeh wong Islam gara-gara adu dombane wong sing gak iso ngaji dadaan dadi kiai. Wes iki tugas sampean kabeh amar ma'ruf nahi mungkar. Fidine ing dalam agomo alladzi kang imba'atsallah. Kang ngutus sapa Allah Gusti Allah. Lahu aidin agomo ngutus-ngutus an nabi ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo nabi-nabi kabeh, nabi-nabi kabeh diutus Gusti Allah nggawa tugas sing nomor siji, tugas apa? Tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Wes titani, awas lo. Tugas sampean kabeh. Walau tuya bisa tuhu, lamun dan lempit, iku makna murad dulu, makna asli. Lamun dan lempit bisa tuhu apa leme'e amar ma'ruf nahi mungkar. Upamane amar ma'ruf nahi mungkar sudah ndak ada, kiai-kiai sing tugasnya ajak-ajak ngelakoni apik, ngelarang nyelakoni oleh kuis gak ono, mergo pondok-pondok gak payu, kape ngurusi dunyo. Wa uhmilalan dan lirwakno, dan lirwakno bahasa kuno yang ilmu apa ilmune amar ma'ruf nahi mungkar. Ilmune wis gak ono, kok pondok-pondok wis gak payu, padahal pondok iki ngulangi sampean kabeh supaya sampean iso berjuang agama liwat jenenge amar ma'ruf nahi mungkar. Wa amaluhu lan praktekno amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana idmahalat mongko sirno adyanatu apa undang-undang agomo. Adyanatu apa undang-undang agomo. Wes enake TV-ne iku diadepno ngulon kuwi enake. Aja diadepno rene ngono. Dimangane ganggu bocah masih rono gak masih rene. Adepno ngulon kuwi TV iku sing masih pengurus tok wae, gak usah kene ganggu ngaji ku TV iku. Ketap-ketip kaya motone kucing gering. Wes adepno ngulone. Aja adepno rene. Lho adep rono ae. Kene gak katoke wis gak diwasen-wasenan bocah-bocah ngene. Lho masih rono gak masih aku kok. Lambine apik ngene gak diwasi. Lho ta. Kelambi dikeke wong 5 tahun yang lalu tak nggo ngene. Ben tak eman-eman muga apik. Sese tak nggo. Lho kene ngono adepno ngulane gak ganggu ngaji. Ngaji gak masih aku masih TV. Wes rungokno. Upamane ilmu kanggo amar ma'ruf nahi mungkar iku sirna buyar agama iki. Lah ngulangi amar ma'ruf nahi mungkar iku nok ndi? Ya nok pondok kaya ngene iki, delok sakmene akeh lanange wedoke kabeh nok kene diulangi. Kaya apa carane besok sampean iso mraktekno amar ma'ruf nahi mungkar iku ibadah nomor siji di antara segala-galanya. Gusti Allah sing ngendika kuntum khaira ummatin. Sapa apik-apike menungsa lah sampean kok nek iso mraktekno amar ma'ruf nahi mungkar. Quran ja iku jangan dibuat main-main. Titeni carane maknani kitab, titeni carane nafsiri Quran hadis kaya apa carane bisane iso nang dipraktekno. Wang fasad langsung mebiar adolalatu apa kesasar. Ya nak dindi kesasar kabeh ya. Wong gak ono sing dadi kiai sing iso ngandani. Kadang kiai ini gak iso ngaji pisan, mari. Adian kiai ku gak oleh ikut-ikutan partai politik, wis jarno. Partai politik itu untuk urusan rebutan donyo. Kiai ku tuh ada di mana-mana. Ya melok Golkar, PDI, P3, PKB, Gerindra, PAN, Sakarpe. Yang penting kiai kudu nok tengah-tengah. Kiai gak oleh fanatik ring satu partai. Munda nggarai kiai gak iso dadi penengah. Kiai ku wasit. Syaratnya kiai kudu pinter ngaji. Wasaati dolalah podoe maknane. Fasad wasaat ya. Semua biar ropo kesasar, di mana-mana kesasar, kesasar, biar kabeh ya. Nek wis kiai nentek, sapa sing ngandani? Anek kapan kesasar kabeh, wahala kalan rusak al ubatu sapa piro-piro kawula. Termenungso nasibe kaya apa, lak gak ana sing mlebu swarga. Jarno lah neraka cek dinggone Jepang RRT Rusia sing gak percaya Gusti Allah. Ayo wong Indonesia harus ngebegi swarga sing nyudono sampean sedaya. Wong dadi wong Jawa kok mlebu neraka ya apes ya awak. Rungokno tah nabi-nabi jumlahe ratusan ribu nabi mulai Nabi Adam sampe Nabi Muhammad ceritane kolak podo ngandani sampean supaya dadi wong apik kelakuane, ngandani sampean usopoyo sampean gak dadi wong ala kelakuane. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin amilu bil ma'asi, ma min qaumin ora ana sapa siji ning golongan, golongan mulai desa sampai negara, amilu kang padha nglakoni sapa kaum bil ma'asi ing kesalahan-kesalahan, maksiat-maksiat, maksiat itu kesalahan cara agama. Nalikane nok desa sampean wong padha nakal sedaya. Nalikane nok kecamatan wong padha nakal sedaya. Iki hati-hati tugas sampean lho. Wa fihim lan iku ing dalem kaum. Iku ing dalem kaum man utawi wong yang kediru kang mampu sopeman, mampu ya kuoso podoai, kang kuoso sopeman ya kene, mampu-mampu ayung kiro engyento, coro makna murad ya pocah, ngingkari ku ngandani kan ya, yento ngandani sopeman, yo ngandani yo ngelingno, alaihim marang kaum, alaihim marang kaum falam yaf'al mongko ora mraktekno sopoman, ora mraktekno illa ayushika kejopo yento parek-parek, yento parek-parek ayak umma ing yento makna asli ya nyumrambahno, cek ngerti makna cara asli nyumrambahno ku ngumumno, semuanya kena namanya nyumrambahno. Oke cale latihan bahasa Jawa komek mane kita pun cara Wali Songo, bahasane bahasa asli nyumrambahno hum ing kaum. Sopo Allah, Gusti Allah. biadabin kelawan siksaan-siksaan min indi songo ngersaning Allah. Wis iki pedoman kanggo sampeyan kabeh titeni. Sampeyan kabeh besok wis pinter ngaji yo, wis pinter agama, wis lulus oleh S1 nok ke Pondok Sunan Derajat. Kok S1 Pondok Sunan Derajat iso ngaji lho. Kok S1 ini wajib melok ngaji kene ben esuk. Iku wajib gak sunat itu. Lha engko maneh sing kapan wong perguruan dikene engko wajib melok diniyah. Kok akeh ternyata lho sing teko SMA, SMA Surabaya, Semarang, Jogja gak ngerti apa ya agama sama sekali. Lah nek kene melok perguruan tinggi bab iku ape diadakno diniyah khusus kanggo bocah-bocah sing wis sarjana sing durung tau nyekel pulpen maknane kitab. Supaya cek pinter, bisane sampean pinter, pinter agama awas lho. Api-apike menungso yaiku wong sing gelem berjuang no agama, tapi hati-hati suwalike. Suwalike kaya apa? Resikune gedhe. Nek sampean besok nok desa sampean akeh wong nakal-nakal gak karu-karuan, dadakan sampean tutup mulut gak gelem ngandani. Akeh wong korupsi-korupsi gak karuan, dadakan sampean meneng gak gelem ngandani. Ancamane Kanjeng Nabi ngendika nalikane nok desa sampean utawa nok negara Indonesia di mana-mana nglakoni kemaksiatan, korupsi, nyolongan, bujui pacaran dan telanjang-telanjang gak karuan. Lah sampean roh. Lah kok menengae gak gelem ngelingno titeni. Besok nak neraka kumpul eh, sampean kumpul karo wong beling-beling nak neraka katut. Lu Gusti Allah kula biyen mboten melok korupsi. Iya, ana korupsi kon menengae. Mal oleh bagian. Iya, nggih mes saiki kok lho. Awas lho. Kabeh oparane iku organisasi Islam mulai NU-ne Muhammadiyah Darul Hadis ngarani haram. Wong wedok sing pakaiane telanjang saya cekak gak karo. Nah yo ana organisasi Islam apa sing ngarani oleh kabeh haram. Kok dadakan sampean menengae. Ana wedok pakaian gak karuan, besok nok neraka kumpul dadi siji. Kula biyen pakaian seragam iya, tapi kon menengae waktu iku lha tugas sampean ngandani lho. Nek ono gak tepak dibenekno kangkang, ojo nyolongan pitik, nyolong pitik iku dosa dikandani. Kangkang ojo mbujukan, mbujuk iku dosa, tugas sampean lho. Nek gak ngono katut sampean. Bab kene ngomong liwat radio, liwat TV bendino, liwat ngaji kaya ngene iki. Supaya besok cek gak katut. Nek kapan wong bling-bling mlebu neraka, lha wis tak kandhani kok salah gak dirungokno. Mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Iki tugas sampean, eling wedok-wedok iku. Ayo, tugas sampean ngandani nek ana bangsa Indonesia sing bling-bling dielingno. Dikandhani liwat macem-macem cara. Tugas yang paling abot liwat pendidikan-pendidikan agomo. Dian tak serokno ni isoyo wong Tuban Bojonegoro Gresik Lamongan anak ini sekolah-sekolah nono TPG wis gak usah paut-pautan delok nono TV mau singgone tempat apa nono Jakarta dibungkal lah apa ta bocah cilik-cilik karek diulangi Garuda Pancasila iso dewe. Nek bocah cilik umur telung tahun, empat tahun diulangi moco syahadat, diulangi moco fatihah, diulangi moco kulhu. Kejapun ini gak wong Islam, kene gak bakas. Wis, iku tugas sampean liwat pendidikan. Wis ngerti, cara jawane iku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Latak murun nabil ma'ruf palatan hauna anil mungkar. Gusti Kanjeng Nabi ngendika latak murunna. Iki arane tumpuk-tumpuk sama ditodong. Ma iku makso, la iku makso. Latak murunna. Jari wong biyen demi yakti sampai sumah gelem merintahno sapa sira lho nek Kanjeng Nabi sampai sumpah-sumpah demi yakti demi Allah lho gelem merintahno sapa sira kabeh ayo sampean gelem merintahno tagak bil ma'rufi ing nglakoni kaapian. Walatan hauna podo wae lan demi yakti gelem nyegah sira kabeh demi yakti gelem nyegah sapa sira kabeh anil mungkari sanga nglakoni kesalahan-kesalahan. Tugas sampean wedok-wedok rungokno Kanjeng Nabi ngendika awas sampean pinter ngaji lho. Ku ngaji ngene iki cah sak jam pele ganjaran padha karo wiritan setahun. Sak pirake dosa sampean disepuro sedaya nek gelem ngaji kaya ngene, tapi hati-hati efek sampingane. Bisa ini pinter ngaji tinggal sampean gelem apa gak ngandani wong supaya gelem nglakoni apik. Gelem apa gak sampean nyegah wong cek gak nglakoni ala. Awas kate gak dipraktekno. Kok plongak-plongok pinter ngaji no omah rokokan mbek kemulan ayuh kono. Nek gak sampean praktekno aula yusallitonallah. Aula yusallitonna utawa yen to paring kekuasaan sapa Allah. Sapa Allah Gusti Allah. Yen to paring kekuasaan sapa Allah. Paring kekuasaan alaikum nguasai marang sira kabeh. Alaikum nguasai marang sira kabeh. Nguwe kekuasaan sira rakum ing wong elek-elek sira kabeh. Nek sampean besok gak gelem amar makruf nahi mungkar titeni besok penguasa-penguasa lak wong beling kabeh mulai petinggi sampai menteri mulai bupati sampai presiden aja nyalano Kanjeng Nabi lho sing ngendika Gusti Allah sing janji. Adan tugas sama nabot lho besok kudu ngandani wong cek gelem nglakoni apik ngiling no wong cek gak gelem ngelakoni cek gak ngelakoni oleh gak ngono ojo nyalah no nek pegawai-pegawai negeri no akal kabeh korupsi kabeh sampai Indonesia jadi negara korupsi nomor dua di dunia sing salah sopo yo kiai-kiai ini wong kiai ini pelonga-pelongo gak gelem ngandani wong cek ngelakoni apik nyegah wong ngelakoni Allah. Iki dawuhe Kanjeng Nabi sing kudu dititeni temenan iku tugas sampean lho ancamane abot. Soale apa cah suwalike nek sampean besok gelem amar makruf nahi mungkar bakal dadi waline Gusti Allah sampean iso dadi raja-raja nang swarga. Titeni temenan oleh gede tapi resikune ya gede. Awas katik plongak-plongok bisa nang omah sampean gak gelem amar ma'ruf nahi mungkar ancamane abot. Nek kapan kaya ngono, sumaya du'u mau kari-kari ndonga. Sopo khiyarukum wong mulya-mulya sira kabeh, ndonga ya kene ajak-ajak ya kene. Fala yustajabu mongko raden sembadani. Fala yustajabu mongko raden sembadani sapa lahum khiyarukum mau. Nek kapan kaya mengkono bengak-bengok ndonga Gusti Allah gak gelem nampa. Dadi suksese kabeh perjuangan iki tergantung sampean gelem ta sampean besok nis mulai no omahe. Ayo dadi pejuang agama ngajak wong supaya nglakoni apik ngandani wong cek gak nglakoni Allah. Saiki wis mondok nok pondok. Soale iki hanya baru dorongan dhisik lho engko baru ganjarane. Eling-eling tugas sampean iki tugase kabeh lho lanange wedoke titeni temenan iku Kanjeng Nabi sing ngendika Gusti Allah sing ngendika aku mek nyarakno Jawa tok. Iki lho abote pengen dadi raja-raja nok swarga ternyata resiko ne ya bocah wong kepengin dadi petinggi ana sing tek dhuwit sampe 5 miliar kok. Pantas dadi petinggi bayarane piro? Pengin dadi DPR ana sampe dhuwit entek 200 miliar pengin dadi DPR. Bayarane piro aku ipat-ipat moh dadi DPR. Ku bayarane murah. Apa maneh sampe pengin dadi DPR nok swarga? Dadi raja nok swarga ya resikone abot. Kudu siap berjuang no mbelani ngajak wong lakoni apik ngandani wong cek gak nglakoni Allah. Carane niru Wali Songo lho. Kenek iwake gak budhek banyune. Gak usah gegeran kaya ISIS ngono. Apa-apanan niku aliran keras yo tambah dadi Islam perang padha mbek Islami. Memalukan. Dah, titeni kabeh iku, aja sampe dilalekno lho. Waqala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aidon halimaneh. Aidon padha karo ngarep mau maksude iku. Kanjeng Nabi ngendika maneh cah. Kaya apa dawuhe Kanjeng Nabi? Kalamu bani Adam utawi omongane anak turune Nabi Adam ya menungso. Utawi omongane anak turune Nabi Adam disingkat anak omongane menungso. Menungso. Omongane menungso kabeh kulu sekabeh kalam sebagai omong sekabeh omongan-omongan apa ae. Iku alaihi. Nek cara saiki bakal resikune marang Ibnu Adam. Bakal melarat kanggo Ibnu Adam jare. Omongane menungso kabeh bakal resiku yang harus dipertanggungjawabkan. Resiku ku melarat. Omong apa ae? Apa ate aja ngoceh ae. Lalahu ora manfaat kanggo Ibnu Adam. Hati-hati omong sak kecap sampean direkam lho. Kabeh omongan sampean bakal resiku besok tanggung jawab no akhirate gak kira no manfaate illa amron bil ma'ruf au nahyan an mungkarin. Kejaba ajak-ajak wong nglakoni keapian jare nah amar ma'ruf mau yo padha mek ngarep maknane. Kejoba ajak-ajak menungso nglakoni apik au nahyan anil mungkar uto nyegah menungso nglakoni Allah. Kejoba omongan kaya ngomongku ngene iki ajak-ajak menungso cek ngelakoni apik, nyegah menungso sing supaya gak ngelakoni Allah. Iku manfaate gede nih setengah mati. Nomor loro, wa zikrullah lan zikir Allah, tahlilan zikir Allah, Allah. Lah api-api zikir Gusti akan jenah pengerti afdalu zikri la ilaha illallah. Api-api zikir yaiku zikir la ilaha illallah, termasuk maca Quran, istighosah, zikiran. Iku sing manfaati gede, tapi sing paling manfaati sampean kabeh lho opo? Ajak-ajak uang cek ngelakoni apik, nyegah menungso cek gak ngelakoni Allah. Weh sejo ngoceh, hai gak karuan, iki baru tahu sampai nesamu urip no alam dunia keujian. Direkam, sak kecap jari no Al-Quran gak ono sing gak kerekam. Miskola dharrotin, hoiro yaro, sak semut budak direkam. Ngelakoni elek maupun apik. Rekaman kabeh iku resiku kanggo menungso, bakal dadi perkara besok dipertanggungjawabkan no akhirate. Kejaba apa? Ajak-ajak wong nglakoni apik, ngandani wong cek gak nglakoni Allah, utawa zikiran sak piturute maca Quran. Ada menungso lali kok pada dewe nang donya iki ujian, peranyane donya iki omaile keliru tompo sampean. Sama nang donya mampir ngombe, mari ku berangkat kabar nggone kuburan. Ono-ono ae. Eling, diteni lho, aja sampe gak iso ngarteni kaya sing tak artekno, sawan kudu iso nirokno apa sing tak ucapno. Kau caloni sampean, sampean tak calokno untuk ngandani bangsa Indonesia. Supaya bangsa Indonesia cek gak melebun rokok tanggung jawab nak pundak sampean kabeh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna allaha la yu'adzibul khassah bidhunubil amah. Inna allaha sak temening Gusti Allah iku la yu'adzibu rabbaka nyiksa sapa Allah al khassah ing wong-wong khusus, ya sampean kabeh ca wong khusus iki. Wong-wong khusus bidhunubil amah lantaran piro-piro dosane wong umum, lantaran piro-piro dosane wong-wong umum. Sampean wong khusus lho, bangsa Indonesia wong umum. Nek ana bangsa Indonesia sing buling-beling padha nglakoni kemaksiatan-kemaksiatan, korupsi nakal gak karuan, sampean nok kene seiso selamat dengan alasan hatta yarol mungkar baina adzurihim, hatta yubil, hatta yurol mungkar, kata yuro sehingga den tingali al mungkar apa kesalahan-kesalahan baina adzurihim ono tengah-tengahe. Wis baina adzur tengah-tengahe, adzur makna gegeri tapi aja gak usah dimaknani. Baina adzurihim ono tengah-tengahe khosoh, ono tengah-tengah khosoh, wahum utawi khosoh, wahum utawi wong khusus. Soe sampean kabeh qadiruna podo mampu kabeh, podo mampu kabeh ala ayung kiru ing atas yento ngingkari cara Arab ya cara Jawa ne apa ta ayung kiru yen to padha ngandani ya kenek sapa khosoh hu ing mungkar fala yung kiru namaka ora padha ngandani sapa khosoh hu ing mungkar Pala yung kiru namo koro podong nyingkari ya kenek sawa khosoh emongkar rungokno dawe kanyen api hadis soheh kabehi tugas sampean kabeh eling sampean kabeh nek ana wong lakoni kaelekan besok kudu gelem ngandani liwat pengajian liwat TV nek iso gak iso radio. Soale nek kapan bangsa Indonesia wis nakal kabeh, mblinge setengah mati, ndak saman roh kok menengae. Saman besok kumpul karo wong bling-bling nang nerakane padha wae. Awas lho. Amar makruf nahi mungkar ku wajib kanggo sampean. Saman medun ring alam donya, nyalokno dadi pimpinan nang swarga, ati-ati lho. Tanggung jawab ya abot besok saman mulai bakal roh masyarakat mau diso sampean ngelakoni kaelean saman wajib ngandani karek saman gak ngandani menengai malak melok keplok pisan besok nerokone kumpul sing apik melebun roko sing beling karuane melebun roko pisan iki baru resiku disik durung ganjaran wis mari akeh diceritakno ternyata abot dadaan dadi kiai saman calon kiai lanang kiai wedok sing mimpin agama seluruh Indonesia nek ana rakyat saman nglakoni kaelekan beling gak karuan saman kudu ngelingno soal kono gak gelem nampa silakan hak asasi mereka kandhane kang iku gak tepak aja ngono kang gak tepak aja ngene. Nek saman diam gak gelem ngelingno. Saman wis nerokone kumpul dadi sisi tapi eling. Ngelingno aja mbakas masalah khilafiyah kaya wong karang genengi aja. Mundak tambah dadi gegeran podo islami. Sing dielingno bareng sing wis jelas harame. Kaya perjudian. Kaya pelacuran. Kaya korupsi. Kaya nyolongan sak piturutin masalah khilafiyah jangan dibagas iku malah dadi geger podo islami iku ana kegoblokan kebodohan kene paling pinter masalah khilafiyah ndak pernah bagas iku nemen-nemen wis ngalasane ngeling-ngeling apa iku fitnah iku arane adu domba iku dieling-eling lho kon besok saman bakal petuk karo podo islami sing siji idene kudu iso lho mengai kejopo nek kapan kono salah wis keterlaluan kok ana wong Islam sing jare gak diwajibno sembahyang karuan nek ngono iku ana-ana nek Bojonegoro sono jare Islam gak sembahyang iku gak sembahyang nek kesalahane diakoni gak apa-apa menyang salah tapi ngarani jare agama gak wajibno salat iku wis ana organisasi ngono iku iku kenemenan narane iku dirungokno wedok-wedok eling lho ayo katik besok ana wong wedok-wedok ngelakoni kemaksiatan nok desa sampean kok sampean diam gak gelem ngelingno besok sampean kumpul nok neraka karo wong sing ngelakoni kesalahan mau tapi nek sampean wis ngelingno sing dielingno gak gelem ngrungokno lah iki baru sampean bebas perkara Gusti Allah pun kula elingno kok kalau gak dirungokno ya wis nek ngono setinggalan lah kene wis ngelingno liwat radio liwat televisi liwat pengajian ben-bengi munyer dari kampung ke kampung kabeh pengajianku gak urusan politik partai urusan ngelingno piye bisane sing ngrungokno ngaji cek gak mlebu neraka liwat lho tata cakra sing tak tata Iku sampean bagi penerusé sakmene akeh iki sapa maneh cah sing nerusno kiai-kiai sing wis mati-mati. Lamongan wis entek kiyaine. Karek kene tok sing durung mati. Mati kabeh, Pak Bakir wis sedo ya Abdurrahman sedo ya Ridwan sedo ya Suri sedo ya entek kabeh. Sapa penggantine sampean kabeh iki nok Lamongan ya. Omanen Bojonegoro, ayo. Kiai kiai do sedo kabeh tuwa-tuwa, awas sampean penerusé lho. Untuk ngeret menungso besok cek iso mlebu swarga gak mlebu neraka. Waqala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aidon hale maneh Kanjeng Nabi ngendika maneh. Kaifa antum idza tagha nisaukum wa fasaqa syababukum. Kanjeng Nabi ngendika kaifa iku kaya apa bagaimana bagaimana. Antum utai sampean kabeh ira toho nalikanus nakal soponisa hukum wong wedok wedok sampean kabeh. Ayo bagaimana nek sing wedok utus nakal pakaiane buka-bukaan gak karuan. Ayo kono wafasako podoi maknanya ya lan nakal fasek ya nakal sopo sabab hukum sabab hukum lanang ya bucah nom-noman siro kabeh bucah lanang-lanang sing nom sing lanang-lanang sing nuakal kabeh sing wedok-wedok nakal kabeh. Wis mbulet gak karuan kaya nok kutho saiki dielingno ora kena bapakne gati gubris apa maneh katik gurune. Iki tugas sampean kabeh lho besok sing ngandani nek bocah nom-noman lanange wedok nakal gak karuan. Wataraktum lan ninggalo sira kabeh jihadakum ing berjuang sira kabeh, jihad makna berjuang. Lah sampean teko pondok takan plongak-plongok. Dodol bakso padahal sampean pinter ngaji, dodol soto padahal sampean pinter maknani kitab. Lah terus sapa sing dijagakno? Nek rakyate lanange wedok nakal sedoyo sing teko pondok gak gelem berjuangno agama. Lah terus kaya apa? Kanjeng Nabi ngendika ngono. Kanjeng Nabi sepaneng sahabat padha takon kalu ngendika para sahabat. Wa inna dzalika sak temene mengkono-mengkono kedadian kedadian tahoni sak hukum mau ya. Iku laka inu bakal kedadian utawa bakal tinemu. Wa inna dzalika sakmono-mono kedadian to cerita ya kenek langkah bakal tinemu ya Rasulullah. Bukannya Nabi mosok benjing enten kedadian ngoten. Rakyate padha nakal kabeh sing teko pondok gak gelem berjuang, sing ngerti agama tengar-tengar gak gelem ngandani, mosok enten ngoten Kanjeng Nabi benjing. Lho, dikandani kok gak percaya kola Rasulullah ma'am iya ikulah asal-asale bujati jagat usiji sing teko pondok pinter ngaji gak gelem tanggung siapa agamaku sing ngemai Gusti Allah lho hati-hati nih sampean diulangi Gusti Allah liwat ngaji kaya ngene iki pinter agama. Nek sampean besok no omah rakyat sampean nakal gak karuan korupsi beling nyolongan gak gelem ngandani hati-hati. Siji. Walladhi nafsi biadi ku sumpah ja walladhi demi Gusti Allah alladhi bimakna Gusti Allah ya. nafsi utai awak ingsun ingsun kanjeng Nabi biadi kono kekuasaan ing Allah. Kanjeng Nabi ini sumpah-sumpah berarti luar biasa. Kanjeng Nabi sampe ngendika sumpah-sumpah. Wa asyhadu ta kang luwe nemen. Mindu tinimbang zalik ya rujuk ring zalik dhuwur mau. Iku saya kunu bakal tinemu apa asap dua ana sing luwe nemen timbang iku. Aku ya apa besok sak desa sampean padha nakal kabeh nang sampean meneng ae gak gelem ngandani. Enak dol bakso ae ana sing luwe nemen jare Kanjeng Nabi. Apa sing luwe nemen? Ngungkuli iku mau. Kanjeng Nabi ngendika kalu ngendika para sahabat wa mau tae apa? Iku asadu kang luwe nemen mindu tinimbang zalik mau. Napa ya Rasulullah? Kanjeng Nabi napa sing langkung nemen? Ngungkuli besok sama nek mulih nok desa sama poto nakal kabeh sak desa nang sampean menengae gak gelem ngandani. Ono sing luwe nemen. Napa? Kala Rasulullah. Kaifayu kaya apa? Antum utahe sira kabeh. Iku dalam tak muru nalikane ora merintahno sira kabeh. Ora merintahno sira kabeh bi ma'rufene nglakoni kebagusan. Walam tanhau lan ora nyegah sira kabeh. An mungkare so nglakoni kemungkaran. Ana sing luwe nemen napa Kanjeng Nabi? Lah ya weleh-weleh nek desane padha nakal kabeh nglakoni maksiat nglakoni apa lah sampean pinter ngaji lah gak gelem ngandani nek sing dhisik sampean meneng ae iki gak gelem ngandani tutup mulut hati-hati lho besok nek sampean mulih tugas sampean aja tutup mulut nek ana wong nglakoni Allah sampean kudu ngelingno. Wong lakone gak tepak sampean kudu gelem ngandani nek gak ngono delok resikune kaya apa iki tanggung jawabe sampean bagi calon-calon pimpinan nang swarga yo. Kalu para sahabat wah ka inunan bakal tinemu apa dari mengkono-mengkono kelakuan ngono pe yo mengkono kedadian yo kenek lho Kanjeng Nabi. Moso enten Kanjeng Nabi. Rakyat padha nglakoni korupsi-korupsi lah kiyaine kok gak gelem ngandani. Ya Rasulullah, kala sapa Rasulullah na'am, iya ana. Wah, korupsi di mana-mana kiyaine meneng ambek rokokan gak gelem ngandani. Ki tanggung jawabe calon-calon kiai abote setengah mati. Tapi ono sing luwe nemen. Kala Rasulullah na'am iya walladhi nafsi biadihi wa asyaddu minhu sayakunu. Wis mari rek ngono. Wa ma asyaddu minhu qala kaifa antum idza ra'aita al-ma'ruf wa durung. Wa kainu dzalika ya Rasulullah qala Rasulullah na'am walladhi demi Gusti Allah nafsi ta awakku biati ana kekuasaaning Allah padha kabeh maknane wa asatu luwih nemen mindu tinimbang dzalik ngono sing luwih nemen saya kunu bakal tinemu apa dzalik mau. Kalu ngendika para sahabat wa mau tae apa iku asadu kang luwe nemen mindu timbang zalik mau nopo Kanjeng Nabi sing luwe nemen kang ngurus kiai-kiai nek rakyat Indonesia korupsi kabeh lah kiai ini menengae gak gelem ngandani gak gelem isoi. Nopo sing luwih nemen Kanjeng Nabi? Ono sing luwih nemen. Nopo Kanjeng Nabi? Kala Rasulullah. Kaifaya kaya apa antum teh sampean kabeh santri-santri. Idza ra'aitum nalikane ningali sira kabeh. Al-ma'rufa ing kebagusan-kebagusan dianggap mungkaron ing kesalahan-kesalahan. Wal mungkarolan kesalahan-kesalahan ma'rufan dianggap kebagusan-kebagusan. Ono sing luwih nemen sing dadi Indonesia iso bujat opo? Ayo barang apik dianggap salah, barang bener jari salah, barang salah jari bener. Awas lo, iki kiai lo biasa sing ini kemauan dolek-dolek dalil, barang salah dibenerno. Dolek-dolek dalil, nak Quran hadasi hati, barang bener disalahno. Iki roto-roto sampean kabeh lo besok, aku sapa lah iku. Dolek-dolek dalil no Quran hadis barang salah dibenerno barang bener disalahno. Iki ujian sampean kabeh besok gara-gara oleh duit. Lagi roto-roto pengadilan hati-hati lo pengadilan hakim nek sampe mlebu neraka. Ayo wong salah kok dibenerno mergo ngemai duit. Wong bener disalahno mengko ngemai duit. Apa calon-calon hakim iku, hakim buajingan ngono iku. Atiteni sampean calon hakim kabeh lho, calon pengacara, calon ketua KPK sakmene akeh 7000-an iki. Katik besok sampean dadi hakim, wong salah sampean benerno mergo ngemai duit, wong bener sampean salah nggo duit iku buajingan tengik pisan iku. Delok saya kecekel kabeh gak karuan kaya apa critane. Mosok KPK kecekel mergo ngono. Iku rata-rata ngono. Sampeyan besok dadi pengadilan yo sing bener yo dibenerno, sing salah disalahno. Sopo mana sing tanggung jawab? Nek gak pengadilan, calon pengadilan sampeyan kabeh lanang-lanang sing kethu putih-putih hati-hati lho. Kethu ireng aku gak. Lho, wani kethu ireng putih. Ayo ngene-ngene iki. Tanggung jawab lho, kudu siap dadi calon pengadilan sing benerno barang bener, nyalano barang salah. Iki Kanjeng Nabi cah sing crito iki. Wis kaya apa nasibe Indonesia wis kaya ngono, wis pengadilane gak kena dipercaya. KPK-ne apa dirubah, silakan dirubah undang-undang KPK, apa diapii, aja dibujati. Pusing salah yo rakyat iki apa yo rakyat Indonesia tak kandhani biyen mulo lho. Nek nyoblos DPR iku sing kelakuane apik aja sing ngemai dhuwit. Wong dikandhani biyen mulo sik gak dirungokno kupinge wong Indonesia. Wong sampean gak kayak 20.000 dicoblos dosa gede lho. Neraka panggonane sampe Kanjeng Nabi ngendi arasy wal murtasy finnar. Nek sama nyoblos DPR mergo ngemai duit neraka panggonan sampean Kanjeng Nabi lho. Hati-hati temenan lho. Lho sing dicoblos sing ngemai duit senajan bajingan tengek wong apik gak dicoblos mergo gak dundum duit. Lah terus kaya apa? Nek pilihan bupati ngono, pilihan petinggi ngono, pilihan presiden ngono. Lah terus kaya apa? Tanggung jawab sampean lho. Wis ngene-ngene dirungokno dititeni iki dawuhe Kanjeng Nabi. Kalu ngendika para sahabat wa kainunan bakal tinemu apa dari kamengkono mengkono kelakuan mau nopo enten ya Rasulullah kok barang tepak disalahno barang salah ditepakno barang bener disalahno barang salah dibenerno nopo enten Kanjeng Nabi wakeh saiki nok pengadilan. Niki lho. Aku yen duwe lho. Biyen bola tanggaku daftar pengadilan wedok pisan tak rewangi jaman aku nak Golkar sampe ditampa dadi hakim. Dadakan sugih duit donyane pirang-pirang omahe pirang-pirang. aduh lek iki teko ndi iki. Keluargane mati ya iki. Aku biyen sing daftarno mugo aku biyen Golkar menangan. Pak opo niku omahe temri kok enggak sak men sak men. Wong dadi pengadilan kok omahe pirang-pirang ngono gak bajingan moso ono. Oleh ndi kejaba nek kapan dagang. Ayo sapa sing tak lebokno biyen nek pengadilan rungokno nglak sampean niku. Aku ngerti kabeh kok. Kok ndi omah sampe regane pira atusan miliar iki dhuwit teko ndi? Wong dadi pengadilan bloko. Pengadilan bayarane murah. Dadi mbek aku lak dagang sugih pantes. Wong dagang sampe luar negeri. Padahal aku sing ngrempong-rempo biyen mergo wedok aku sakno. Biyen kene menangan ja jaman tahun 90-an mergo kene Golkar. Parek mek Pak Harto. Rungokno teruse. Kanjeng Nabi nopo bakal enten kedadian ngoten kala Rasulullah namono tapi ana maneh sing luwih nemen. Ki sing paling berbahaya. Waladi demi Gusti Allah nafsi re awakku biadene kekuasaane Allah di Kanjeng Nabi sampe sumpah-sumpah. Wa asadu lan utawi kang luwih nemen mindu tinimbang zalik mong. Iku saya kunu bakal dinemu apa asadu. Ono sing luwih nemen. Kalu para sahabat wamalan wama asadu minu wama utai opo asadu keluwe nemen mindu tinimbang dalik nopo kanya Nabi sing luwe elek timbang elek barang apik dibenerno barang bener di barang apik disalano barang salah dibenerno. Nah iki sampean kabeh terakhir iki kabehmu mergo sampean kabeh calon-calon kiai kola ngendika Rasulullah kaifa antum awas lo kaya apa utai sampean kabeh bagaimana sampean kabeh idza amartum nalikane ajak-ajak sampean kabeh bil mungkari marang lakoni kesalahan-kesalahan wanah itu nang ngelarang sira kabeh nyegah sira kabeh anil ma'ruf sawo nglakoni kebagusan-kebagusan awas saman calone omong sa Indonesia lho. Ngenapan kiai niku ngajak nglakoni Allah, kiaine nyegah nglakoni apik buyar donya iki. Wis wa tamat kalimatu rabbika. Awas calon-calon kiai. Bisa nek sampean mesti dadi kiai ya ajak-ajak korupsi, ajak-ajak maling sapi. Bayi blai. Ngelarang wong jamaah, ngelarang wong lakoni keapian, terus sopo sing dipercaya. Sing dipercaya tinggal kiai, calon kiai sampean kabeh khususnya wedok-wedok ndhuwur-ndhuwur. Awas lho, ku demi duit lah sampean busanan ajak-ajak menungso ngelakoni Allah. Demi duit sama nyegah menungso ngelakoni keapian roto-roto gara-gara ikut-ikutan politik hati anakku dikapat setuju kiai terlalu fanatik reng NU fanatik reng Muhammadiyah fanatik reng Darul Hadis ojo muda opo kadang fanatik Muhammadiyah wis ngerti salah di bener-bener no. Fanatik NU ini ngerti bener di salah-salah no. Ayo NKI untuk semuanya lo sampean untuk NU untuk Muhammadiyah untuk Darul Hadis benek no kabeh. Ini pinter ngaji ojo fanatik ring ini golongan tapi fanatik ring Islam misayo fanatik Islami ki bujat kabeh nek kapan kedadian kaya ngono kiai ini gak kena dipercaya terus dipercaya sapa kalu ngendika para sahabat. Para sahabat takon waka inonan iku bakal tinemu apa dalika mengkono-mengkono kelakuan ya Rasulullah padha kabeh. Kanjeng Nabi moso enten kanjeng Nabi wong kiai kok ngajak nglakoni ala. Wong kiai kok nglarang nglakoni apik. Lah terus dos pundi kanjeng Nabi? Kala Rasulullah na'am. Iya. bakal ono. Rata-rata kiai ini kiai gak iso ngaji, titel itu surbane tok sing gedhi. Padahal surban itu kono ngene pasar turi, murai setengah mati mari. Mbek bathuk dirempelas sampe ngapal ireng. Ngapal bathuk gampang, tuku rempelas iso, tapi hati-hati lho. Sama ditatar kaya ngene dilatih. Mangan oyoan, adus rebutan, sekolah mulai subuh sampai jam sulas bengi dipaksakan. Karena gak nurut minggir. Mau nih semikan pak guru tak kon minggir gak nurut. Engko repot kape cano no pak guru gak nurut tatanan pondok warang minggiro. Wes ngulang no ngores goro kidul kono ae. Ojo mana sampean? Apa no bantah-bantah minggir-minggir. Soale opo ta pom-pom pondok Sunan Derajat penguasane gek tunggal aku tok. Ayo pondok liyane. Pondok Langitan Papatan, pondok Sarang Piro, pondok apa gone Jombang. Ono sing 8 pondok sitok penguasane 8, bahkan ono sing coblosan kiai, pondok kiai ini coblosan santrine. Iki opo-oponan kiai coblosane. Sing menang dadi kiai ini, kene menangi pompong gek kene kuasa tunggal. Bisa kene mati lah mungkin ono penguasa 2-3 baru repot. Saya kita paksakan nurut, ayo gak nurut minggiro. Aku ane ngomong, aku sing bandani. Toko duit, toko sakku bakalku kaya apa ndelok duit sakake-ake. Niki lho katian wikinan nek polisi tak bisa ile nek perusahaan pondok sodok di sepuro yo muga kanggo ndolek duit gembandani rakyat bukan kanggo kepentingan wetengku rakyat Indonesia Lamongan iki kabeh butuh duit lah perusahaan pondok ono salah itik-itik ke barang lindungi ayo dibenekno ojo dipisoi benekno bila perlu dibandani modali. Tapi sopo maneta cah sing nyalokno kiai-kiai ini gak tinggal pondok pesantren. Pondok pesantren roto-roto eker-ekeran mergo kiai ini mati dadi rebutan. Mungkin ini durung mati, ayo balapan. Ya bisa ini sudah dadi pimpinan-pimpinan. Terusnya, walladhi nafsi biadihi demi Gusti Allah ta'i awak kuno kekuasaane Allah wa asyaddu ta'i kang luwe nemen mindu tirimbang dhalik mau sana kuno bakal dinemu opo asyaddu ono sing luwe nemen nopo kanjeng Nabi yakulullah demi ngendika sapa Allah bi halaftu bi demi ingsun Allah Gusti Allah ngendika demi ingsun Allah halaftu sumpah sapa ingsun Gusti Allah sampai sumpah lauti hannalakum fitnatun bakal ngeneki temen lahum maring kaum ya menungso kaum fitnah atau apa fitnah wah ini kapan ini kena fitnah ya siru dadi al-halimu sopo wongkang bijaksana wongkang sabar halim bimakna bijaksana biya podeme hakim cek gak bingungi wong pinter-pinter para kiai-kiai ini via ing dalam fitnah khairon niku bingung. Nek kapan wis fitnah medun membingungkan iki kaya apa? Sing bener iku sing sapa? Apa bener iko, apa bener iki? Kiaine bingung. Ndoleki sing bener iku sing di membingungkan. Lah iki rata-rata gara-gara fitnah-fitnahan. Ki ujian-ujian sampean kabeh sebagai calon-calon pimpinan dititeni temenan ojo sampai sampean lirwakno lho dieling-eling yo aku maknani mau ditirokno mariku sampean kudu iso niru terus bisa ulang no. Sampean kabeh tujuannya bukan cek iso lho. Tapi tujuan sampean ngulang no, ngulang no, ngulang no. Awas katik ngaji no gini gak iso niru kualat lho. Dipelajari yo carane maknani sing gak iso takokno kancane, takokno pak gurune dimusyawarahno, engko arteni maneh sing lu hebat timbang aku. Kene wis ketinggalan ya. Zaman aku sekolah durung ana komputer. Lho sampean alate canggih wisan kok wis macem-macem. Biyen aku maknani nganggo apa? Nutulno angus lho, tak kei blendok. Lho, tak kei lengo tak tutul pen nulis gawe dhewe. Sampean karep penak nulis kok. Kitab tuku murai setengah mati, pada undi-undi sitok dadi kitab lho. Nah sampe gak pinter kebangetan lho, kebangetan. Kita ni ojo sampe dilalekno lho. Es. Timbangan itu tuh, ndak bingung no, ganti soal jawab ya. Wes ni onong goreng ni liwati aku tu liwat pengurus, monggo silakan ni kalau pengurus gak lewat ngarep ini soal jawab ini, ngundang aku simpang siur. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Saya itu suka nangis. Nah, iya. Lanang tau itu kira-kira. Kok senengane nangis? Ya nangis, gak apa-apa nangis gak bayar ya. Kalau mendengar pengajian-pengajian suka dan suka iri terhadap teman-teman yang lebih prestasi, tapi dengan itu tidak membuat saya berbuah diri, berubah diri, nakal. Apakah saya ini termasuk orang-orang yang rugi? Iga, nangis iku api-api kelakuan, kok nangis iku ternyata getun. Gak tahu nangis berarti kurang api. Ayo semua gak tahu nangis. Nangis mergo apa cah? Nangis mergo bijine kalah mbek kancane. Nangis mergo apa? Mergo nglakoni kesalahan. Iku sae. Kanjeng Nabi dhewe senengane nangis. Kanjeng Nabi seneng nangis sah diceritakno nek ndonga mbek nangis Kanjeng Nabi. Itu Kanjeng Nabi ya. Apa maneh katik sampean? Sampean kudu ngono, nek ana kancane luwih pinter sampean kudu iri hati, iri tentang ngono iku oleh. Aku kudu iso luwih pinter timbang dia, iri sing gak oleh iku. Nek ana kancane sugih dhuwit, muga-muga bangkrut to, lah iki gak oleh. Nek ana kancane sugih dhuwit, iri muga-muga aku sugih kaya iku oleh, arep-arep ketularan iku oleh. Iri iku ana apik, ana ala. Gak angger iri kabeh ala durung karuan. Wis terusno, lho supaya cek iso dadi wong ngono sing seneng ngaji. Ngaji iki peringatan nomor siji lho. Dielingno, dielingno ngaji kaya ngene iki supaya sampean cek dadi wong apik. Kapan maneh cah nek gak ngaji ngene iki? Bagaimanakah jika saya dihina terus sama teman saya, apa yang harus aku lakukan? Sabar. Sabar itu api-api kelakuan. Quran yang ngendika innama yuwaffas-sabiruna ajrohum bighairi hisab. Besok wong sing mlebu swarga tanpa dilandrat, tanpa ditakoni. Dure kamu pakas suargone ku sopo wong sing sabar. Wis nek dino kancane ojo melok ngino muda ino inonan. Nek ditotok kancane ojo notok muda totok totokan. Sabar ayo kaya Kanjeng Nabi. Contohnya ayo Kanjeng Nabi kaya canek subuh lho. Ampe meture ngomai, omai diserung, dilapur taek. Iku omahe Kanjeng Nabi. Qur'ane ngomong tabat yada abi lahabi wa ta'ala. Gusti Allah sing muring-muring. Kanjeng Nabi gak muring-muring wamro'atuh bojone Abu Lahab hammalatal khata senengane nyerung omahe Kanjeng Nabi. Ayo, omahe diserung ri kula nek gak muring-muring. Lho, Kanjeng Nabi tau diracun ping pindho sing racun wong wedok malah sing racun di sepuro. Sampeyan tau diracun? Dadi ayo niru Kanjeng Nabi sabar yo nek kapan dilokno Kanjeng. Kanjeng Nabi dilok-lokno karo wong kafir gak karu-karuan diperangi perang Badar, perang Uhud. Piro ta sampeyan Kanjeng Nabi ku dilarakno atine, larakno atine kanggo contoh supaya sampeyan sabar. Ku berjuang agama iku melarat kaya Kanjeng Nabi. Jadi yang dilakukan sabar ae wis gak usah diurusi luwe apik nek iso nek sampean dina kanca sampean dongakno yo ya Allah muga-muga kanca ingkang ngina kula purun tobat purun nglakoni kesaenan.